Hasan Sadis wal Kusrun. Qala Hamidu ya Ustaz. Hamidun. Qala Hamidun ya Ustaz inna ladayya iktirafan. Tarjim. Kata Hamid, "Hai Ustaz, sesungguhnya aku memiliki suatu usul." Nah, iktirahan dibaca rafa' nasab jar. Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Sebagai Balukman. Karena Baiza inna ladaya iktirahan maful diajli ndaya Baiza apa di depan itu ada apa? Dorof itu ladayanya itu dorof. Inna setelah inna dorof berarti iktirohan sebagai isim. Inna setelah kana majrur atau dorof maka dia sebagai khobarnya. Nah setelahnya baru sebagai isimnya. Iktirohan dibaca nasab sebagai isim inna karena dorofnya berupa karena khobarnya berupa dorof. Di kedepan kan. Nah, indah ya kana. Kalau ntar risu, intakir kata atau itola. Pilih apa ini? Madi atau mudore? Mudore. Mudore. Berarti kalau mudore, hamzahnya hamzah apa ini? Kopi. Dibaca. Fi'il matinya apa? Tola'a. Utolina. Fi'il matinya it-tola'a. Mudore'nya? Yat-toli'u. Saya berarti hatta? At-toli'u. At-toli'u kan hatta. Hatta jadi nasab. Nah, iya. Hatta at-toli'a. Hatta at-toli'a. At-toli'a ala hadat ta'mimi. Na'am. Maaf. Maaf tirah bukan? Of. Maaf. Mak tirakan sebentar sampai tunggu sampai kebanyakan sudah pada hadir. Mana kebanyakan sudah hadir? Takmin. Intadir tunggu sampai aku melihat menelaah pengumuman ini. Pengumuman tak. Ya, ada surat, surat edaran. Surat pengumuman atau yang semisalnya. Nah, dia lagi baca, lagi Pak Gonya lagi apa? Membaca sebuah takmim. Nah, ketika ada si Hamid mau usul, dia katakan intadir hatta attali'a 'ala hadha at-ta'mim. Nah, setelah beberapa saat, na'am. Iya. Aktirahu. Apa usul kamu? Nah. Istamir. Qala Hamidun inna faslana hada inna faslana hada. Nah, karena hadanya ini apa? Sebagai apa hada? Na'at. Ya, kemarin sudah kita pelajari isim isyarah itu bisa menjadi na'at bagi ma'rifat yang mudhari. Inna faslana hada. Inna faslana hada asbahu asbaha fil madi asbaha mustahiman jiddan ma ra'yuka an nantakila ilal faslil ladhi fi tabati tali fa innahu khalin al'ana. Berkata Hamid, berkata Hamid. Berkata Hamid, sesungguhnya kelas kami yang, kalau di sini mungkin diartikan kita ya, kelas kita ini, sesungguhnya kelas kita ini pagi hari ramai sekali. Asbah di sini bukan maknanya pagi ya, menjadi, sudah menjadi apa, sesak penuh. Kalau di cetakan saya muktadhon, kalau di cetakan lainnya muzdahiman, maknanya sama, kelasnya sudah penuh, sesak. Apa pendapatmu untuk kita pindah ke kelas yang di lantai, kelas yang luas. Wasik, ada wasiknya? Enggak ada. Filfasli ya, kalau dicetakan saya ada filfasli ilal faslil wasi'i, pada kelas yang luas, yang di lantai di tingkat 2. Wasik, tambahkan wasik lah, Bas. Maka sesungguhnya dia kosong sekarang. Dia siapa? Kelas. Kelas itu lantai. Ya. Baik, berikutnya. Qolal mu'allif. Inna hadza ra'sun sadid. Ra'sun. Ra'yun sadid. Nah, beda ra'yun sama ra'sun. Ra'sun kepala, kalau ra'yun yang ada di kepala. Dapat. Ya. Inna hadza ra'yun sadid. Sadid bisin ya, bukan syadid. Sadid. Sa'ukallimul mudira fihi. Ikra' ad-darsa ya Mustafa. Berkata Pak Guru itu, sesungguhnya ini adalah pendapat yang bagus. Saya akan menyampaikannya kepada Pak Kepala Sekolah. Bagus, tepat. Saya akan menyampaikan tentangnya. Saya akan menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah tentangnya. Bacalah pelajaran itu, wahai Mustafa. Mustafa. Kalau mau cari kata Mustafa ini di mana? Di sofa, ya. Nah, ini isim maf'ul Mustafa. Toknya ini adalah asalnya apa? Ta. Nah, bahasanya ifta'ala. Tok ini asalnya ta. Kulibatit ta'u ta'an. Tak dirubah menjadi tok apabila wazan ifta'ala fa'filnya berupa huruf shad. Nanti akan dipelajari beberapa huruf yang mengalami perubahan. Seperti tadi isdahama. Isdahama itu nyarinya di mana? Izahama, karena dalnya itu adalah dirubah dari tak. Asalnya iztahama. Asalnya iztahama. Baik, akan datang insyaallah di pelajaran di tamrin insyaallah. Qala Mustafa, nah. Qala Mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kabair. Minadzam. Kabair. Ijtanibu katsiran. Kurang terang awal lampunya ini kayaknya. Kayak salah-salah baca. Inna wanadzanni itsm. Wala tajassasu wala yatabba'ukum ba'dho ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmu akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Mustafa, kalau Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ini oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu berdosa. Janganlah kalian mematah-matahi, dan jangan pula sebagian kalian membanding sebagian yang lain. Apakah kalian suka salah seorang dengan kalian? Apa salah seorang yang kalian suka menikahi saudaranya, maka dia akan merasa jijik. Karihtum tum kalian, maka kalian akan merasa jijik. Takwalah kalian kepada Allah SWT, sebenarnya Allah SWT maha menerima tobat dan maha penyayang. Nah, taib nanti akan juga datang tajas sasu. Di sini fi'il apa? Fi'il mudhari, asalnya ta tajas sasu, taknya dibuang, tak satu dibuang. Jadi kalau kita mau cari ini wazannya apa, wazannya tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu, tatafa'alu. Nah, kemudian taknya dibuang satu, jadi wala tajas sasu. Aslinya apa? Wala tatajas sasu. Karena kalau dia fi'il madi tajas sasa. Nah, tapi kemasukan lanah ya di fi'il mudhari. La tajas sasu. Nah, yang semisal dengan ini apa? Tanazzalul malaikatu, asalnya apa? Tatanazzal. Istamir. Qala al-mudarrisu naqtafi al-darsi turusa as-sabiqati. Turusa kok sabiqati sebagai apa? Turusa as-sabiqati wastahidu maqad guru, kita cukupkan pelajaran ini. Muroja'ahlah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu dan bersungguh-sungguhlah kalian, maka sungguh telah ujian telah dekat. Istimewa. Naktafin juga sama ya. Iktafa ifta'an. Nanti akan kita pelajari di bab ini, dipelajarin tentang wazan ifta'an. Iktafa yaktafi. Qala Mukhtar. Qulna nadhruhu ba'idan innahu fa'idha huwa qaribun. Berkata Mukhtar, kami menyangkanya hujan itu masih jauh, padahal ia sudah dekat. Ba'idan nasab sebagai apa? Khobar kananya jumlah nadunnuhu ba'idan. Ba'idan sebagai dhanna yadunnu, butuh apa ini? Butuh dua maf'ul. Nomor H, maf'ul bih pertama, ba'idan maf'ul bih kedua. Istamir. Kapan pelajaran? Pengajaran ini selesai. Ya, kegiatan belajar mengajar. Kapan kegiatan belajar mengajar selesai? Kan sebelum ujian selesai kan. Kalau mudarris. Sebelum dari al-mudarris dan tadi di min kok kharijul? Nah, min kharijul. Wah. Ma'hadi. Nah. Berkata Muhtar, apakah kita ada para penguji? Ada dari luar makna. Dulu kalau di sekolah kan ada ya penguji atau pengawas dari luar sekolah kita. Supaya apa? Supaya gurunya bukan supaya enggak terjadi kecurangan. Nanti biar sekolahnya bagus kan, gurunya ngasih tahu muridnya. Mumtahinuna di sini dibaca rofa sebagai apa ya karena Mbak Azam? Di situ ada lana jar majrur di depan. Majrur dorof di depan itu sebagai khobar. Setelahnya berarti sebagai mubtada. Kalau dimasuki inna, nah mubtada jadi nasab. Inna lana mumtahinina. Kalau dimasuki kana, tetap karena dia sebagai isim kana rofa. Kana lana mumtahinuna. Oke, jadi antum perhatikan kalau ada jar majrur di depan atau dorof yang masukkan inna atau kana, seperti tadi inna ladaina apa iktirah, inna ladaya iktirahan. Qala al-mudarris na'am. Ujian, ujian lisan. Para penguji dari kedua mahat. Mumtahinun dibaca rofa sebagai apa ini? Sebagai fa'il dari syaitan. Nah, istamir. Qala. Qala William. Munsharif atau ghairu munsharif? Ilahnya. Dakhala yad. Nah iya kok adkhila. An adkhula fil imtihani faqadil takhabtu muta'akhiran. Berkata William, aku hendak bergabung. Apakah saya boleh bisa apakah saya boleh masuk di dalam imtihan? Sungguh aku telah bergabung terakhir. Bergabung apa? Bergabung masuk ke pondok maksudnya. Jadi ayahi kuli an adkhula film, apakah saya boleh atau berhak untuk masuk ikut ujian? Sungguh saya telah bergabung dengan mat ini terlambat. Artinya dia datang ke pondok ke mat terlambat. Apakah dia bisa ikut ujian? Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Naam. Manil tahakko manil manil tahakko qabla al-imtihani bi syaraini falahu haqqul duhuli haqqud daltu syamsiya falahu haqqud duhuli fil imtihani. Nah, kata mudarris naam, barang siapa yang bergabung 2 bulan sebelum ujian maka dia berhak untuk masuk ikut di dalam ujian. Nah, istanya qala hamidun. Ya ustadu, sa'al dibu godan wa ba'da godin. Fa'innani musafiron. Musafiron. Innani. Musafiron. Run. Musafiron. Ila juddata. Fa'arjus samaha. Memnya enggak ditasdid. Fa'arjus samaha. Fa'arjus samaha. Nah. Berkata Hamid, wahai Ustaz, aku izin atau absen besok. Akan ada sinnya. Aku akan absen besok dan lusa. Karena sesungguhnya aku safar ke Jeddah. Maka aku berharap diizinkan. Nah. Terus qala al-mudarris ala budda min hadha as-safari. Berkata Pak Guru, apakah engkau mana engkau nya apakah safar ini harus apa apakah harus safar ini? Apakah safar ini harus? Baik. Qul hamidun. Na'am. Wallahi inni muntarrun ila dhalik. Kata Hamid, benar. Demi Allah, sungguhnya aku diharuskan. Ya. Diharuskan untuk safar. Untuk itu, untuk safar. Istamir. Qala al-mudarrisu la ba'sa. Idza marrta fi maktabatin. La ba'sa ba'da idnil mudir ditambahkan. La ba'sa ba'da idnil mudiri. Tidak mengapa setelah izin kepala sekolah. Toko buku, sebuah toko buku. Melewati sebuah toko buku di sana, maka belikanlah untukku sebuah kitab yang bernamanya judulnya Al Muslimuna ala Muhtarokit Turuki. Apa ini? Kaum muslimin di persimpangan jalan. Iya. Tapi kalau cetakan saya bukan begitu. Fashtari li nuskhataini min lisanil Arab min al maktabati allati ala muftarakit turki fi hayyil maktabat. Belikan untukku dua nuskhah kitab lisanul Arab di toko buku yang terletak di persimpangan jalan di kompleks toko buku itu. Jauh banget. Ya intinya cuma muftarok ini yang mau dijadikan saya itu muftarok. Kalau muftarok kan dari bahasa if ta'ala, if taroko. Nah. Jadi kan tadi kitaban ismuhu apa tadi? Nah, kalau ini judul kitab. Kaum muslimin di persimpangan jalan. Nah, Allah alam sebab, insya Allah kita ulangi pada pertemuan mendatang. Diulangi ya, diperlancar untuk membaca percakapan seperti ini. Baik, nak tadi dihadap, warahmatullahi wabarakatuh.